Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati fillah wa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan masih pada pembahasan min huquqiz zauji ala zaujatihi, di antara hak-hak suami terhadap istrinya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca sampai firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat yang ke-34, yang ayat tersebut menunjukkan bahwa di antara hak suami terhadap istri adalah istri wajib mentaati suami. Sebagaimana yang akan disebutkan pada hadis berikutnya, famin huquqiz zauji ala zaujatihi an tuti'ahu fi ghairi ma'siyatillah wa an tahfazahu fi sirrihi wa malihi. Maka di antara hak-hak suami terhadap istrinya adalah an tuti'ahu fi ghairi ma'siyatillah, istri mentaati suami pada perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah. Wa an tahfazahu fi sirrihi wa malihi, istri wajib menjaga rahasia suami, wa malihi dan hartanya suami. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata tasjudu li zaujiha." Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya saya memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, sungguh saya akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang betapa besarnya hak suami terhadap istri, sampai-sampai beliau menyatakan, seandainya saya boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, sungguh yang akan saya perintahkan adalah istri untuk sujud kepada suaminya. Beliau menyatakan, seandainya Beliau boleh memerintahkan orang untuk sujud kepada orang yang akan beliau perintahkan untuk sujud adalah istri. Untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwa suami itu memiliki hak yang sangat besar terhadap istrinya. Istri wajib untuk taat, untuk tunduk kepada suaminya. Syekhul Islam rahimahullah, beliau menyatakan, "Fal mar'atu 'inda zawjiha tushbihur raqiq wal asir." Kata Syekhul Islam, "Fal mar'ah," maka istri, "'inda zawjiha," di sisi suaminya adalah tushbihur raqiq wal asir. Menyerupai atau serupa dengan budak dan tawanan. Ini pernyataan Syekhul Islam rahimahullah. Bahwa istri di sisi suaminya itu adalah seperti budak dan tawanan. Sehingga istri itu harus taat, nurut, patuh kepada suaminya. Selama tidak diperintahkan dalam perkara maksiat kepada Allah. Dan selama istri itu mampu, maka wajib bagi istri untuk mentaatinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabata ghadbanun 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila suami memanggil, mengajak istrinya ila firashihi, ke tempat tidurnya. Ini kinayah. Yang maksudnya adalah apabila suami mengajak istrinya untuk bersenang-senang, untuk melakukan hubungan suami istri. Kemudian istrinya menolak untuk datang. Kemudian suami bermalam dalam keadaan marah kepada istrinya, maka para malaikat melaknatnya sampai subuh, sampai pagi. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain disebutkan hatta tarji'ah. Para malaikat melaknat istri itu sampai istri itu kembali. Kembali mentaati, memenuhi keinginan suami. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Apabila suami mengajak istrinya untuk bersenang-senang, melakukan hubungan badan, maka wajib bagi istri untuk memenuhinya. Dan haram bagi istri menolaknya. Dan kalau sampai menolak, kalau sampai tidak memenuhi kemauan dan keinginan suami, maka istri itu dilaknat oleh para malaikat. Ketika suami dalam keadaan tidak ridho, marah, maka dilaknat oleh para malaikat istri itu sampai pagi. Dilaknat semalaman. Dalam riwayat yang lain disebutkan hatta tarji'a, dilaknat sampai istri itu mau kembali. Dilaknat sekali. Itu saja berbahaya. Apalagi yang melaknat adalah malaikat. Para malaikat, makhluk yang disucikan, makhluk yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah durhaka, tidak pernah melanggar syariat Allah. Dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi Muhammadin biyadihi la tu'addil mar'atu haqqallah hatta tu'addiya haqqo zawjiha. Wallazi nafsi Muhammadin biyadihi." Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, yaitu demi Allah, istri itu tidak menunaikan hak Allah sebelum dia menunaikan hak suaminya. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam yamna nafsaha. Seandainya suami meminta, seandainya suami meminta dirinya istri dalam keadaan istri itu berada di atas pelana, istri itu tidak boleh menolaknya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bersumpah, bersumpah atas nama Allah untuk menyatakan bahwa istri itu tidak akan menunaikan hak Allah. Istri itu belum dikatakan, belum dinilai menunaikan hak Allah sebelum dia menunaikan hak suaminya. Sehingga hak-hak Allah, peribadahan kepada Allah yang ditunaikan oleh istri, kalau seandainya dia tidak menunaikan hak suami, dia belum menunaikan hak suami, maka Rasulullah bersumpah menyatakan bahwa istri itu belum menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya suami meminta dirinya istri, itu meminta dirinya istri untuk bersenang-senang, istri dalam keadaan sedang di atas pelana, tidak boleh menolaknya. Harus memenuhi keinginan suami. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam keadaan istri itu di atas pelana, dalam keadaan di atas pelana, ini kan dalam keadaan sudah, dalam keadaan sudah siap untuk bepergian, sudah siap untuk pergi, dalam keadaan di atas kendaraan, semuanya sudah disiapkan, sudah naik di atas kendaraan, sudah di atas pelana. Dalam keadaan seperti itu, suami menginginkan istrinya. Ini enggak boleh, istri itu menolak. Ini kondisi seperti ini loh. Bagaimana kalau dalam keadaan yang lain? Dalam keadaan santai, ya. Ya, sebagai contoh, sebagai contoh saja. Umpamanya ya, lagi dalam kesibukan, contoh umpamanya sedang memasak. Ya. Atau mungkin dalam keadaan sedang mencuci atau sedang membersihkan rumah atau dalam keadaan yang lain. Kemudian suami menginginkan istrinya untuk bersenang-senang, istri enggak boleh menolak. Jangan kemudian beralasan lagi sibuk ini itu. Walaupun bagi suami juga memahami kesibukan istri, memahami keadaan istri. Tetapi istri, ketika suami menginginkan dirinya dalam keadaan seperti itu, enggak boleh untuk menolak. Sudah di atas pelana, siap, sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk berangkat bepergian dalam keadaan seperti itu, istri, suami meminta kepada istri, enggak boleh istrimu nolaknya. Kalau dalam keadaan seperti ini saja tidak diperbolehkan, bagaimana kalau dalam keadaan-keadaan lain yang lebih memungkinkan lagi? Apalagi kalau dalam keadaan santai atau dalam keadaan tidak ada kesibukan yang lain. Tentu itu lebih tidak diperbolehkan. Karena hak suami itu sangat besar. Lebih besar daripada hak orang tua. Wa min huquqihi 'alaiha alla ta'mala 'amalan tudiu 'alaihi kamal al-istimta'i hatta walau kana dhalika tatawwu'an bi ibadah. Dan di antara hak-haknya suami terhadap istri adalah agar supaya istri tidak melakukan suatu amalan, agar supaya istri tidak melakukan suatu amalan yang amalan itu menyanyiakan kesempurnaan untuk bersenang-senangnya suami. Menyanyiakan bagi suami kesempurnaan untuk bersenang-senang. Sampai pun seandainya amalan itu adalah amalan ibadah yang sunnah. Itu enggak boleh. Dengan alasan melakukan ibadah, kemudian tidak mau atau tidak bisa memenuhi keinginan suami, itu enggak boleh. Ibadah itu hukumnya menjadi haram. Yang itu adalah merupakan amalan yang afdol, amalan yang utama. Itu bisa menjadi amalan yang haram ketika suami tidak meridainya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahid illa bi idzni. Wa la ta'dhan li ahadin fi baitihi illa bi idzni. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang istri berpuasa dalam keadaan suaminya syahid, dalam keadaan suaminya ada di rumah, kecuali dengan izin suami. Dan tidak boleh istri mengizinkan seseorang berada di rumahnya suami kecuali dengan izin suami. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Tidak halal artinya haram. Tidak halal artinya haram bagi seorang istri melakukan puasa. Dan puasa yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah. Istri melakukan puasa sunnah, apakah puasa Senin, Kamis, atau puasa Sawal, atau puasa Arafah, atau puasa Asyura, yang kita tahu puasa itu memiliki keutamaan yang besar. Tapi itu adalah puasa sunnah. Haram bagi istri melakukan puasa dalam keadaan suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya suami. Istri mau melakukan puasa hari Senin, Kamis. Istri, suami ada di rumah. Suami tidak mengizinkan untuk istri berpuasa. Karena suami ada keperluan. Yang kalau seandainya istri itu berpuasa, maka akan mengurangi kesempurnaan bersenang-senang suami. Maka puasa itu haram hukumnya bagi istri. Puasa Syawal keutamanya kita tahu. Puasa Arafah, puasa Asyura keutamanya besar. Istri kalau mau puasa, suami dalam keadaan ada di rumah, itu harus dengan izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, tetap dikerjakan, dosa dia. Bukan mendapatkan pahala, tapi dosa. Dia melakukan puasa yang haram. Dan ini bukan berarti lebih mengutamakan suami atau manusia, kepentingan manusia daripada hak Allah. Tidak. Puasa itu hukumnya sunnah. Sedangkan taat kepada suami hukumnya wajib. Enggak boleh yang sunnah mengalahkan yang wajib, itu enggak boleh. Makanya kata Rasulullah SAW, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahid. Tidak halal artinya haram bagi seorang istri berpuasa dalam keadaan suaminya ada itu di rumah kecuali dengan izinnya. Kalau izin suami mengizinkan, lakukan puasa itu. Maka puasa itu halal, puasa itu ibadah. Apabila dikerjakan dengan ikhlas, akan mendapatkan keutamaan sesuai atau seperti yang Allah janjikan. Tapi kalau suami ada di rumah, kemudian suami tidak mengizinkan, dia tetap, istri itu tetap berpuasa. Ya. Ini bukan lagi sebagai ibadah yang utama. Tapi ini merupakan perbuatan yang haram, bukan pahala yang didapat tetapi dosa. Nah, izin ini, izin dari suami ini bisa itu bentuknya qaul, ucapan, atau bentuknya uruf. Ya. Uruf itu ya sudah maklum gitu. Dengan dugaan kuat, atau bahkan sudah dipastikan suami mengizinkan walaupun tidak dengan ucapan. Pas umpamanya hari Arafah sebagai contoh. Yang perkara yang sudah maklum, sudah diketahui, sudah dengan dugaan yang kuat itu izin, yaitu izin walaupun tidak dengan ucapan. Nah, hadis ini menunjukkan kalau suami tidak ada di rumah, istri mau melakukan puasa sunnah, enggak perlu izin. Maksudnya suami lagi merantau, tidak dalam keadaan di rumah, kemudian puasa mau melakukan puasa sunnah nggak perlu izin, telepon dulu mau puasa Senin boleh apa nggak perlu, suami nggak ada di rumah, puasa saja, nggak perlu telepon dulu atau SMS dulu atau WA dulu mau puasa nggak perlu. Yang dengan izin suami itu ketika suami ada. Dan ini khusus untuk puasa sunnah. Kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa qada dan puasa-puasa wajib yang lain, walaupun suami tidak mengizinkan, wajib untuk berpuasa. La ta'atal li makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah. Itu kalau puasanya puasa wajib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini juga menyatakan bahwa istri tidak boleh mengizinkan siapapun di rumahnya suami kecuali dengan izin suami. Walaupun mungkin ya saudaranya istri ya, mahram saudara, apakah itu laki-laki atau perempuan, umpamanya ada di antara saudara yang memang ada masalah dengan suami, yang suami itu enggak suka ya, kalau saudara itu ke rumahnya. Maka enggak boleh bagi istri itu kemudian mengizinkan. Ketika suami itu tidak mengizinkan orang itu masuk ke rumahnya, istri enggak boleh mengizinkan. Walaupun mungkin itu saudara. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyatakan, qala Ahmad, fi mar'atin laha zawjun wa ummun maridatun, ta'atu zawjiha awjaba 'alaiha min ummiha illa an ya'dhana zawjuha. Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan tentang seorang istri atau seorang wanita yang memiliki suami dan memiliki ibu yang sakit. Kata Imam Ahmad, mentaati suami itu lebih wajib mentaati suami lebih wajib bagi istri daripada ibunya. Kecuali jika suami mengizinkan. Karena suami bagi istri itu adalah orang yang paling wajib untuk ditaati setelah Allah dan Rasulnya. Setelah Allah dan Rasulnya, kemudian suami. Sehingga suami bagi istri itu adalah sebagai orang nomor satu. Orang nomor satu. Harus lebih dihormati, lebih ditaati daripada yang lainnya. Dan dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah bahwasannya tidak ada yang lebih wajib untuk ditaati oleh istri setelah Allah dan Rasulnya dibandingkan suami. Itu yang dinyatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Sehingga suami itu lebih wajib untuk ditaati dibandingkan dengan orang tua. Lebih wajib ditaati dibandingkan dengan orang tua. Tetapi kata Al-Imam Ibnu Qudamah, la yambaghi lizauji man'uha min 'iyadati walidayha. Akan tapi tidak seyogianya, tidak sepantasnya suami menghalangi istri untuk menjenguk orang tuanya. Wa ziyaratiha, dan untuk menziarahi, mengunjungi orang tuanya. Jadi bagi suami juga harus memahami tidak diperbolehkan melarang istri menjenguk, mengunjungi orang tuanya. Karena hal itu akan memutuskan silaturahmi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para suami untuk mempergauli istri dengan baik. Mempergauli istri dengan baik di antaranya ya tidak menghalangi istri kalau punya keinginan untuk berkunjung ke orang tua, menengok orang tua yang sakit. Tapi kalau seandainya karena pertimbangan tertentu, karena pertimbangan maslahat madharat, kemudian suami melarang, wajib istri mentaatinya. Istri wajib mentaati karena ada pertimbangan maslahat madharat. Wa laqad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha zawji al zawjatihi min asbabi dukhulihal jannah. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan keriduan suami terhadap istrinya termasuk sebab dari sebab-sebab istri masuk surga. Min asbabi dukhulihal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan keriduan suami terhadap istrinya merupakan atau di antara sebab-sebab istri masuk surga. Farawa Tirmizi min hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha. Maka Al-Imam Tirmizi meriwayatkan hadis dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapa saja dari wanita yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, dia akan masuk ke dalam surga. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Siapa saja dari wanita, siapa saja dari istri yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, ridho kepada istrinya, maka istrinya itu akan masuk ke dalam surga. Dan suami bagi istri itu adalah yang menentukan istri masuk surga atau masuk neraka. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, An-Nasai, Ahmad dan yang lainnya dari hadis Husain bin Mihsan. Qala, beliau berkata, haddatsatni ammati radhiyallahu anha, bibi saya menceritakan atau menyampaikan hadis kepada saya. Haddatsatni ammati radhiyallahu anha, bibi saya radhiyallahu anha menceritakan atau menyampaikan hadis kepada saya. Qalat, beliau berkata, ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil hajah. Saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian keperluan. Bibinya Husain bin Mihsan mengatakan bahwa dirinya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi bertanya, ayu hadhihi adzati ba'l, siapakah wanita ini? Apakah kamu punya suami? Qultu na'am, saya jawab iya, saya punya suami. Qala kaifa anti lahu, Nabi bertanya, bagaimana sikap kamu kepadanya? Bagaimana sikap kamu kepadanya? Qalat, atau qultu, saya jawab, ma'aluhu illa ma'ajistu anhu, saya selalu mentaatinya, saya tidak melalaikan, saya tidak mengurangi dalam mentaati dan berkhidmat kepadanya kecuali perkara yang saya tidak mampu. Ini kata bibinya Husain bin Mihsan. Qala, Rasulullah bersabda, fanduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuk wa naruk. Kata Nabi, maka perhatikanlah di mana posisi kamu, di mana keadaan kamu terhadap suami kamu. Maka tidak lain suami itu adalah sorga dan neraka kamu. Sorga dan neraka kamu. Makanya dalam hadis tadi, kalau ada seorang istri meninggal dunia dalam keadaan suami ridho, sorga bagi istri itu. Istri masuk sorga. Tapi sebaliknya kalau seandainya seorang istri meninggal dunia dalam keadaan suami tidak ridho, suami murka karena kedurhakaannya, maka dia terhalang dari surga. Karena itu, di antara dosa yang menyebabkan wanita masuk neraka itu adalah kufranul asyir, ketidaktaatannya istri kepada suami, kufurnya suami kepada istri kepada suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ra'aitun nar, Dalam riwayat lain disebutkan, uriduna, neraka diperlihatkan kepada saya. Falam aro kalyaumi manzaran qat, saya belum pernah melihat pemandangan seperti hari ini sama sekali. Saya belum pernah melihat pemandangan seperti hari ini sama sekali. Jadi ketika Nabi, ketika neraka diperlihatkan kepada Nabi, beliau bersabda, belum pernah melihat suatu pemandangan sama atau seperti hari ini sama sekali. Itu pemandangan yang sangat mengerikan. Kemudian beliau bersabda, ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Saya melihat mayoritas penghuni neraka itu an-nisa, kaum wanita. Qalu lima ya Rasulullah, para sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Qala yakfurna, Rasulullah menjawab, yakfurna karena mereka kufur. Qila ditanyakan, ayakfurna billah, apa karena mereka kufur kepada Allah? Rasulullah menyatakan, saya melihat mayoritas penghuni neraka itu wanita. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa kok wanita mayoritas penghuni neraka itu wanita? Kenapa? Rasulullah menjawab, yakfurna karena mereka kufur. Kemudian ditanyakan, apa karena mereka kafir kepada Allah? Rasulullah menjawab, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Bukan karena mereka kafir kepada Allah, tapi yang menyebabkan mereka itu masuk neraka adalah karena yakfurnal ashir, karena kufur, tidak bersyukur kepada suami. Yakfurnal ihsan, kufur, tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada kebaikan suami. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa di antara dosa yang menyebabkan wanita masuk neraka itu adalah karena tidak taat kepada suami. Karena tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suami, tidak berterima kasih kepada kebaikan suami. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Al-Bazar, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha. Allah tidak akan melihat, Allah tidak akan melihat wanita atau istri yang tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada suaminya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bazar dan diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dan sebaliknya, apabila istri itu taat kepada suami, maka balasannya itu adalah sorga. Rasulullah menyatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban. Apabila istri itu menegakkan sholat, apabila istri melakukan sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga farisnya, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita itu, akan dikatakan kepada istri itu, masuklah kamu ke dalam sorga melalui pintu sorga mana saja yang kamu sukai. Sehingga istri untuk bisa masuk ke sorga itu bukan dengan amalan-amalan berat, bukan dengan amalan-amalan yang berat, tapi dengan amalan-amalan yang ringan dan mudah untuk ditunaikan. Tetapi peluang untuk masuk surga dengan amalan itu sangat besar, walaupun banyak yang tidak melakukan. Rasulullah katakan, apabila istri itu sholat lima waktu. Sholat lima waktu ini kan sudah merupakan suatu kewajiban yang mesti dilakukan oleh setiap orang Islam. Sholat lima waktu. Kemudian di bulan Ramadan, puasa Ramadan. Jaga kehormatan. Taat suami. Apabila bisa melakukan perkara ini, sholat lima waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat kepada suami, Rasulullah katakan, nanti akan dikatakan kepada istri yang seperti itu, masuklah kamu, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke dalam sorga melalui pintu sorga mana saja yang kamu kehendaki. Sorga memiliki 8 pintu. Ya. Istri yang taat kepada suami, taat kepada Allah dan mengerjakan sholat lima waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, nanti akan diperintahkan untuk masuk sorga melalui pintu sorga mana saja yang diinginkan. Dan ketaatan istri kepada suami itu sebagai ukuran, sebagai tolak ukur barometer kalau istri itu adalah wanita yang baik atau wanita yang paling baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nisa'i khairun, mana wanita yang paling baik? Qala, Nabi menjawab, allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu bima yakrahu. Wanita yang paling baik itu adalah wanita yang tasurruhu idza nadhara, menyenangkan suami jika suami memandang. Menyenangkan suami jika suami melihat, mentaati suami jika suami memerintahkan. Wala tukhalifu, dan tidak menyelisih suami dengan perkara-perkara yang tidak disuka oleh suami. Itu ukuran wanita yang baik. Ukuran wanita yang paling baik, standarnya itu. Nabi mengatakan, menyenangkan suami jika suami memandang, mentaati suami jika suami memerintahkan, dan tidak menyelisih suami dengan perkara-perkara yang tidak disuka oleh suami. Maka istri yang cerdas, istri yang cerdik, yang ingin dirinya menjadi wanita terbaik, akan berusaha melakukan hal ini. Akan berusaha untuk bagaimana kalau suami memandang dirinya senang suami. Ya. Agar supaya dirinya menjadi wanita yang paling baik, berusaha untuk kalau suami memerintahkan, berusaha untuk taat semampu mungkin. Dan akan berusaha tidak melakukan hal-hal yang suami tidak suka. Sehingga dia itu berusaha memahami dalam kehidupan rumah tangganya, apa yang membuat suami suka, apa yang membuat suami senang, itu yang dilakukan. Kemudian dia juga berusaha memahami apa perkara-perkara yang tidak disukai oleh suami apa. Maka dia berusaha untuk tidak melakukan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang paling baik ketika beliau ditanya tentang wanita yang baik. Wanita yang paling baik. Maka apabila suami dan istri masing-masing itu memiliki hak, apa mengetahui tentang hak dan kewajiban, kemudian berusaha untuk menunaikan dan mewujudkan dalam rumah tangganya, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, rumah tangga yang mawaddah warahmah, itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu, hendaknya suami istri itu adalah berusaha untuk saling menasihati, saling bersabar terhadap kekurangan satu dengan yang lainnya, berusaha untuk saling mentaati. Maka apabila itu ditunaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Selesai dari hak yang ke-6, hak suami istri. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah hukukul wulati warra'iyah. Hak-hak pemerintah dan rakyat, ya, penguasa dan rakyat. Insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Apa hak penguasa, hak pemerintah, dan apa hak rakyat. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.